ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji mengenai makna dari beberapa ayat terakhir dari surah Al-Fatihah yang sudah sering ya, terus-menerus kita baca di dalam sholat-sholat kita. Tetapi terkadang sebagian dari kita belum paham mengenai kandungan daripada ayat tersebut. Maka mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan di sini, barakallahu fikum, bisa menjadi pengingat dan juga bisa menjadi barakallahu fikum tambahan ilmu untuk kita semuanya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-6 sampai yang terakhir. Allah taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Jadi dalam ayat tersebut kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, meminta agar diberi hidayah, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus tersebut? Agar kita mengusahakan tentunya untuk menapaki jalan tersebut. Karena barakallahu fikum, yang namanya doa, permohonan kepada Allah harus diiringi dengan menjalani asbab, menjalani sebab untuk terkabulnya doa tersebut. Tidak termasuk sebagai bentuk pengharapan kepada Allah, harapan yang mahmud, yang terpuji, ketika seorang hanya punya harapan tetapi tidak menjalani sebab. Apapun permohonan kita kepada Allah dari perkara-perkara yang padanya ada kemaslahatan, baik itu agama ataupun dunia, harus diiringi dengan menjalani sebab. Nah, di sini kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka apa yang dimaksud jalan yang lurus tersebut, agar kita tahu untuk berusaha menapaki jalan tersebut. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ighatsatul Ahfad, beliau mengatakan, menjelaskan mengenai siratal mustaqim ini. Kata beliau, "Hadza siratul mustaqim alladhi wassana Allah ta'ala bi ittiba'ihi huwa jalan yang lurus ini yang Allah subhanahu wa ta'ala mewasiati kita untuk mengikutinya, untuk berjalan di atasnya, huwa, yaitu as-siratul ladzi kana 'alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, tiada lain adalah jalan yang telah berada di atasnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat beliau. Wa huwa qasdus sabil, itulah jalan yang lurus. Nah, jadi ternyata barakallahu fikum, jalan yang lurus itu adalah ini. Itu jalan yang telah berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Sehingga dari sini kewajiban kita adalah ketika ingin menjadi seorang hamba yang istiqamah di atas jalan yang lurus, terus mengkaji dan mempelajari perkara apakah yang dahulu Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat itu berada di atasnya. Harus bertalabul ilm, menuntut ilmu agama sehingga faham. Di atas jalan inilah dahulu Nabi, di atas jalan inilah dahulu para sahabat. Di dalam hadis istiraqul ummah, perpecahan umat, ketika Nabi sabdakan wa satastariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fin nar illa wahidah, akan berpecah umatku menjadi 73 golongan, seluruhnya terancam dengan azab api neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa yang satu tersebut? Nabi menjawab, al-jama'ah. Dalam riwayat lain beliau menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Terkait siapa yang selamat tersebut, Nabi tidak sebutkan person, si fulan, si alan, tetapi disebutkan tentang kriteria bahwa yang selamat tersebut adalah yang berada di atas anjaran yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Nah, itulah siratal mustaqim, itulah jalan yang lurus. Sehingga barakallahu fikum, kembali melanjutkan ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ma kharaja anhu fahuwa minas subulil ja'irah. Maka apa-apa yang keluar daripada hal tersebut, keluar daripada ajaran yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di atasnya, dia keluar daripada jalan itu, maka itulah berarti jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang sesat, yang tidak mendapat petunjuk dari Allah. Barakallahu fikum. Jadi ini penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mendefinisikan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sehingga tinggal kembalinya kepada kita sekarang, betul-betul mau menapaki jalan yang lurus atau tidak. Kalau betul kita jujur memohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah pengertiannya, inilah ya, definisinya. Maka tinggal kita berusaha. Selain berdoa, kita menjalani sebab dengan terus mengkaji dan mempelajari bagaimana bimbingan sunnah-sunnah beliau, bagaimana pula sunnah-sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Kemudian kita berusaha mengamalkannya dalam segala lini kehidupan kita, baik itu kaitannya dengan ibadah. Ya, kalau kita sholat, ya bagaimana sholat sebagaimana Nabi dan para sahabat. Puasa, zakat, haji, ya, bagaimana kita semuanya sebagaimana ajarannya Rasulullah dan para sahabat. Demikian pula di dalam bermuamalah dan berakhlak, ya, saling bergaul satu dengan yang lain, juga bagaimana pergaulannya sesuai dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat. Ketika seorang berjual beli, berdagang, bisnis, usaha, bagaimana bisnis dan usahanya tersebut sesuai dengan keinginan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya, semua sisi kehidupan, bagaimana kita berusaha agar bertepatan sesuai dengan yang dibimbingkan Rasulullah Alaihi Salatu Wasallam dan juga para sahabatnya. Jangan diambil sebagian saja. Saya kalau sholat, ya sholat sebagaimana Nabi. Tapi kalau dalam masalah usaha, tidak. Dalam masalah kita menjadi seorang warga negara, tidak. Nah, ini keliru. Semua perkara, barakallahu fikum, dalam seluruh lini, kita mengusahakan agar bisa tepat sebagaimana yang dibimbingkan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan telah dicontohkan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian barakallahu fikum, kita juga perlu memahami dalam hal ini bahwasannya syaitan akan terus berusaha untuk menyimpangkan manusia daripada as-sirat al-mustaqim. Ya, mereka, ya, asy-syayatin akan terus berusaha menggoda Bani Adam agar tidak istiqamah di atas jalan yang lurus tersebut. Kita perlu pahami dari pintu mana syaitan itu menyesatkan manusia. Berkata juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab yang lain, dalam hal ini dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, beliau terangkan, wa ma amara Allahu 'azza wa jalla bi amrin illa wa lisyaitani fihi nazghatan, imma taqsirun wa tafriqun wa imma ifratun wa ghulu. Dan tidaklah Allah 'azza wa jalla memerintahkan sebuah perintah. Ada sebuah perintah, ada sebuah syariat, ada sebuah, ya, tuntunan ibadah, kecuali syaitan memiliki di dalam perkara tersebut dua godaan. Syaitan memiliki dua cara di dalam menyimpangkan manusia daripada perintah Allah tersebut, daripada syariat Allah tersebut. Dua cara tersebut apa? Yang pertama, taksirun wa tafriqun, sikap berkurang-kurang, sikap menyia-nyiakan. Artinya bagaimana syaitan menggiring manusia, menggoda manusia agar menyia-nyiakan perintah tadi, agar berkurang-kurang di dalam menunaikan perintah tadi. Adapun cara yang kedua, kata beliau rahimahullah, wa imma ifratun wa ghulu. Cara yang kedua adalah cara ifrat wa ghulu, yaitu berlebih-lebihan dan melampaui batas. Bagaimana Bani Adam digoda oleh syaitan agar di dalam menjalankan perintah Allah, di dalam menjalankan agama Allah, dia lebihkan, dia melampaui batas, ekstrim dan seterusnya. Ini dua cara tersebut. Fala yubadi bima ghafara minal abdi minal khati'atain. Syaitan tidak peduli dengan perkara yang mana dia bisa mengalahkan hamba tersebut dari dua dosa tersebut, dua penyimpangan tersebut. Fa innahu yati ila qalbil abdi fayushammuhu. Maka sesungguhnya syaitan datang kepada hati seorang hamba, masuk kepadanya. Fa in wajada fihi taqsiran wa futuran wa tawaniyan wa tarhifan. Ketika syaitan mendapati pada seorang hamba ini, didapati padanya ada kecondongan taqsir. Orang ini modelnya, condongnya kepada sikap berkurang-kurang. Wa futuran, ya, lebih condong kepada sikap ya malas. Watawanian, menunda-nunda amalan, tidak bersegera. Watarkhisan, condong kepada mencari-cari rukhsah, mencari-cari keringanan. Maka untuk model orang yang seperti ini, syaitan fataha lahu bab at-ta'wilat war-raja. Syaitan bukakan untuk orang tersebut pintu ta'wil, ta'wil, pintu harapan kepada Allah. Jadi dibisikkan oleh syaitan, maksudnya perintah Allah itu tidak seperti itu kok. Semisal, ya, contoh saja, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bagi kaum muslimah, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaknya para wanita menjulurkan pada tubuh mereka jilbab mereka. Ini ada perintah dari Allah agar kaum wanita, kaum muslimah menutup aurat, memakai hijab. Datang kemudian beberapa orang mengatakan itu hanya budaya Arab saja. Adapun selain Arab, wanita muslimah non Arab ya tidak harus. Mau pakai silahkan, tidak apa-apa. Aini barakallahu fikum. Juga demikian dalam hal-hal yang lain. Ya, disikan oleh syaitan, ditakwil, maksud perintah Allah itu bukan begitu, tapi begini. Ya, itu di zaman dahulu, sekarang sudah berubah, dan seterusnya. Dan juga pintu untuk besar harapannya pada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sekarang meninggalkan perintah ini, tidak apa-apa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Taubat, istighfar, selesai. Terus begitu. Wa ghaira dzalik, dan pintu-pintu yang lain. Sehingga hatta rubbama sarakal abdu al-ma'mura jumlatan, hampir-hampir seorang hamba itu akan meninggalkan banyak sekali dari perintah-perintah Allah. Kapan ini dibisikkan oleh syaitan pada orang yang pada hatinya kecondongannya untuk tadi lemah ibadahnya, tidak bersegera ibadahnya, suka ya keringanan-keringanan, suka dengan berkurang-kurang di dalam mengamalkan ibadah, menyanyiakan. Dari pintu ini terus diserang, terus diserang. Wa in wajada indahu hadaran wa jiddan wa tashmiran wa nahdada. Tetapi untuk jenis orang yang lain, beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah sebutkan, tetapi jika syaitan mendapati pada seseorang yang lain, padanya ada sikap kehati-hatian, adanya sikap ya kesungguh-sungguhan di dalam ibadah, ya semangat, ada kebangkitan untuk ibadah. Wa aisa an ya'khudhahu min hadzal bab. Tentu syaitan berputus asa dari menyesatkan orang tersebut dengan pintu yang tadi. Kalau digoda untuk jangan amalkan ini, digoda untuk ya maksudnya ayat ini tidak begitu, tidak bisa. Karena tabiat orang yang jenis kedua ini memang semangat ibadah. Dari pintu tersebut tidak akan bisa. Maka amarahu bil ijtihadiz zaid. Syaitan akan memerintahkan orang tersebut untuk bersungguh-sungguh, tetapi kesungguh-sungguhannya itu zaid, melampaui batas, berlebih-lebihan. Wa sawwala lahu anna hadza la yakfika wa himmatuka fawqa hadza. Syaitan akan menggodanya bahwa ibadah yang seperti ini belum cukup buat kamu. Semangatmu lebih daripada ini. Wa yandami an tazida 'alal 'amilin. Sepantasnya kamu itu untuk menambahi ibadahmu daripada orang-orang yang beramal yang lainnya. Wa alla tarkuda idza raqadu. Kamu jangan tidur ketika manusia tidur. Wa la tusfira idza aftaru. Kamu jangan berbuka puasa. Artinya tetap terus puasa ketika manusia tidak berpuasa. Ini pintu yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda orang yang pada dirinya ada kecondongan yang tadi, yang bersifat dia senang ibadah, dia senang amal, dia senang dengan kesungguh-sungguhan di dalam menghamba kepada Allah dari pintu ini. Wala huwa dzalika minal ifrat wa tahaddi, dan selain itu daripada sikap-sikap yang melampaui batas, berlebih-lebihan. Ini barakallahu fikum. Jadi semangat ibadah itu baik, kesungguh-sungguhan ibadah itu baik, tapi jangan sampai dari pintu ini syaitan menyeret seseorang untuk terus ditambah, akhirnya melampaui batas, melebihi ukuran yang memang disyariatkan. Ini barakallahu fikum, pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ada tiga orang-orang datang kepada rumah salah seorang istri Nabi. Datang ke situ barakallahu fikum, menanyakan kepada salah seorang istri Nabi tersebut bagaimana ibadah Nabi, seperti apa ibadah Nabi. Maka ketika telah diceritakan kepada tiga orang tersebut tentang bagaimana kesungguhan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ibadah, mereka pun mengatakan, aina nahnu min Rasulillah, di mana kami dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, padahal Allah telah mengampuni bagi beliau apa yang telah lalu dan akan datang dari dosa-dosanya. Seorang sosok yang telah diampuni saja oleh Allah, ibadahnya demikian. Nah, bagaimana dengan kami yang dosanya begitu banyak? Akhirnya ya, qala ahaduhum, berkata salah seorang di antara mereka, amma ana fa asumu ad-dahra fala uftir, adapun saya mau puasa sepanjang masa, tiap hari saya mau puasa, saya tidak akan berbuka. Maksudnya hari-harinya diisi dengan puasa terus, dan tetap ada berbuka di waktu maghrib, tetapi esoknya puasa lagi. Esoknya puasa lagi. Siyamud dahr. Puasa terus panjang hari. Tidak pernah berbuka, puasa lagi. Wa qala ats-tsani, berkata orang yang kedua, wa ana aqumu al-laila kullah wa la anam. Saya akan sholat malam seluruh malam, tidak akan tidur. Ini kan dari satu sisi masya Allah, baik sekali. Seorang bisa sholat malam dari awal malam sampai akhir malam. Fala anam, saya tidak mau tidur. Sholat terus. Sholat ya, ini bukan maksiat ini. Ini bukan mau ngerjakan maksiat, apakah mencuri atau minum khamr. Bukan, ini untuk sholat. Qala ar-rajul ats-tsalits, orang yang ketiga mengatakan, wa ana ahtazilu an-nisa, saya akan tinggalkan wanita, saya tidak akan menikah. Fokus ibadah. Ya, kalau menikah harus sibuk dengan cari maisha, cari penghidupan ini. Akan tersibukkan. Saya mau menjauhi wanita, saya mau fokus ibadah. Ketika terdengar adanya keinginan-keinginan seperti itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, beliau justru memperingatkan yang demikian ini. Beliau mengatakan, innama ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dan paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Wa aku, wa ana, saya sholat malam, saya juga tidur. Wa asumu, wa uftir, saya berpuasa sunnah, dan ada kalanya pula saya berbuka. Artinya ada hari yang beliau tidak puasa. Wa atazawwaju nisa, dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati fariqa minni, maka siapa yang benci dengan sunnahku, benci dengan ajaranku, dia bukan golonganku. Perhatikan di sini bagaimana Nabi memperingatkan dari sikap yang berlebih-lebihan di dalam ibadah kepada Allah. Jadi barakallahu fikum, semangat ibadah tadi jika membawa kepada sikap melampaui batas, dibenci. Yang dibenci itu dia adalah sikap melampaui batasnya. Sehingga kemudian barakallahu fikum, setelah kita paham dua perkara ini, kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa maqsuduhu minar rajulain, maka tujuan syaitan terhadap dua jenis orang tersebut, jenis yang pertama yang condong kepada bermalas-malas, jenis yang kedua yang condong kepada sangat semangatnya sehingga melampaui batas, maksud dan tujuan syaitan intinya adalah ikhrajuhuma anistiratal mustaqim, anistiratil mustaqim. Bagaimana syaitan bisa mengeluarkan mereka, dua model orang tersebut, dari jalan yang lurus. Bagaimana agar dia menyimpang daripada jalan yang lurus? Hadza bi an la bi alla yaqrabahu wa la yadnu minhu. Dengan lelaki jenis yang pertama, caranya syaitan bagaimana agar orang itu tidak mau mendekat kepada jalan yang lurus, berada di bawah daripada jalan yang lurus. Artinya, orang yang bermalas-malas tadi, bagaimana dibujuk oleh syaitan agar tidak mau mendekat kepada jalan yang lurus, terus berada di bawah standar. Harusnya diamalkan tidak, harusnya dikerjakan tidak, harusnya ini tidak. Wahada bi an yujawizahu wa yata'addahu. Sementara lelaki yang kedua, yang padanya ada semangat ibadah, bagaimana syaitan menjadikan dia melampaui batas dan berlebihan. Harusnya di dalam pengamalannya seperti ini, sebagaimana contohan Nabi, dibuat oleh syaitan menggoda agar lebih daripada itu, melampaui batas. Nah, maka barakallahu fikum, sekali lagi, di dalam kita beribadah kepada Allah, harus sebagaimana tadi yang Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat berada di atasnya, tanpa ada kita melebih-lebihkan sehingga melampaui batas, tanpa kita berkurang-kurang sehingga di situ kita menyia-nyiakan agama. Sehingga pendahulu kita, para seorang sahabat pun mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Seorang di dalam ibadah iqtisad, sederhana, maksudnya sederhana di sini sesuai yang dicontohkan Nabi. Ya. Yang dicontohkan demikian, ya hanya demikian, tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu lebih baik daripada sungguh-sungguh, tetapi dalam perkara yang diada-adakan, yang baru di dalam agama. Ini demikian, barakallahu fikum. Maka itu makna daripada as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alaihim, yang merupakan jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Itu tadi, itu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang di situ beragama dengan wasatiyah, pertengahan, tidak kemudian berkurang-kurang dan menyia-nyiakan, tidak pula apa di situ barakallahu fikum seorang berlebih-lebihan dan melampaui batas. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka, yaitu orang-orang Yahudi, yang mana mereka memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Waladhdallin, tidak pula orang-orang sesat, yaitu orang-orang Nasrani yang mereka beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu. Nah, di sini kita di dalam surat Al-Fatihah ini kita diingatkan agar berlindung kepada Allah dari dua jalan mereka, Al-Yahud dan An-Nasara. Di dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُهُ. Kata Nabi SAW, sungguh benar-benar kalian, wahai umat Islam, akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang sebelum kalian, akan mengikuti jalan-jalannya orang sebelum kalian. Hazwal quzzati bil quzza, sebagaimana sejajarnya bulu anak panah yang satu dengan bulu anak panah yang lain. Di masa dahulu anak pala itu bagian belakangnya ada bulu-bulunya, yang itu satu dengan yang lainnya sejajar, persis sama. Maka dikatakan oleh Nabi, kalian baik umat Islam akan mengikuti orang sebelum kalian sangat persis sebagaimana persisnya bulu anak panah yang satu dengan yang lainnya. Sehingga kemudian dijabarkan oleh Nabi, hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu, hingga seandainya pun mereka orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang biawak, dhab itu biawak padang pasir, dia masuk kepada lubang tersebut, mereka masuk pada lubang tersebut, ladakhaltumuhu, niscaya kalian akan ikut masuk pula ke dalamnya. Padahal yang namanya lubang dhab dikatakan itu sempit dan berkelok-kelok, artinya menunjukkan sebenarnya sesuatu yang susah, sesuatu yang berat, tetapi karena sangat ya membebeknya umat Islam kepada umat terdahulu ini, meskipun masuk ke dalam lorong ya tadi lubang dhab, ikut juga. Dan ini kan bukan sesuatu yang nyaman dan lapang, pada sesuatu yang sempit, susah, tapi tetap ikut juga. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaksud orang terdahulu tadi Yahudi dan Nasrani? Kal, jawab Nabi, faman, lantas siapa? Siapa kalau bukan mereka? Artinya ini barakallahu fikum, pengkhabaran dari Nabi sekaligus tahzir dari Nabi. Pengkhabaran dari Nabi bahwa akan ada dari umat Islam nantinya yang demikian sikapnya. Betul-betul mencontoh perbuatan-perbuatan al-Yahud dan an-Nasara. Tetapi pengkhabaran dari Nabi di sini bukan pengkhabaran yang bersifat keridhaan dan kerelaan. Pengkhabaran yang juga bermakna di situ tahzir, peringatan. Maka kalian wahai orang-orang yang ingin istiqamah, jangan lakukan yang demikian. Jangan tiru yang demikian. Ini barakallahu fikum. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait bagaimana karakter kekufuran orang Yahudi dan orang Nasrani. Kata beliau, anna kufral Yahud asluhu min jihati adamil amal bi ilmihim. Sesungguhnya kekufuran orang Yahudi pokoknya, landasan dan dasar kekufuran mereka dari sisi tidak mengamalkan ilmu mereka. Fahum ya'lamuna al-haq wa la yattabi'unahu qawlan aw 'amala. Maka mereka orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran tersebut, tidak secara ucapan, tidak pula secara pengamalan. Ini barakallahu fikum. Ini pokok daripada kekufuran yang ini. Maka jauhi sikap ini. Dengan cara apa? Kalau kita tahu al-haq, terima, ikuti, amalkan, jangan ditolak. Wa kufran Nasara, dan pokok daripada kekufuran Nasrani kata beliau, min jihati amalihim bila ilmin, dari sisi mereka beramal dengan tanpa ilmu. Fahum yajtahiduna fi asnafil ibadat bila syari'atin min Allah. Mereka bersungguh-sungguh, perhatikan, bersungguh-sungguh di dalam jenis-jenis ibadah yang banyak, tetapi dengan tanpa syariat dari Allah, tanpa ada perintah dari Allah, tanpa ada bimbingan dari Allah. Wa yaquluna 'ala Allahi ma la ya'lamun, sehingga mereka mengucapkan atas nama Allah apa-apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ini pokok daripada kekufuran Nasrani. Mereka ibadah pada Allah, bahkan sungguh-sungguh di dalam ibadah, tetapi tanpa ilmu. Maka jauhi juga sikap ini. Kalau kita ingin ibadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka dahului dulu dengan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Sahih Al-Bukhari mengatakan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, Maka inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sehingga mari di dalam kita sholat hadirkan makna ini ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirkan makna ini, memohon kepada Allah jalan yang lurus, yaitu kita bisa beragama sebagaimana yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai terjatuh di dalam kesalahan yang menyebabkan kufurnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.